الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ Wakullah bid'atin dolalah, wakullah dolalatin dunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fikum. Kita menjadi kembali. Yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid Fisar Kitab Al-Tahid yang ditulis oleh Bapak Nabi Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Fara'abi Rahimahullah Ta'ala. Walau ma'alim Rahimahullah Ta'ala bab minal imani billah as-sabru ala jahilah. Bab termasuk dari perkara iman kepada Allah Ta'ala adalah bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru lughatan al-habs wa mana? Sabar artinya secara bahasa yaitu al-habs mana, menahan. Jika seseorang yang menahan sesuatu, maka dia akan ditahan. Seseorang yang menahan sakit, wajahnya begitu merahnya, menahan sakit. Wa syar'an dan secara syariat habsu nafsi anil al-jazak. Secara syariat sabar yaitu menahan jiwa. Dari al-jazak, jazak itu goncang atau stres. Jiwanya ditahan, jangan sampai goncang, stres, parut. Ini menahan jiwa. Wahabasul lisani anis syakwa wasahat, dan menahan lisan dari meratap, dari murka, marah, dan mengucapkan perkara-perkara yang tidak baik. Dia menahan lisan. Wa habsul jawarih 'anil af'alil muharramah. Dan menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kala tamil khudur wasakir juyub, menahan dari menampar pipi atau merobek baju. Ini adalah sebagai contoh. Menahan anggota badan agar tidak merusak, ya. Orang yang tidak sabar, maka anggota badannya apa? Tangannya merusak, membanting, melempar, memukul atau menendang. Ini contoh anggota badan yang tidak tertahankan, sehingga merealisasikan perbuatan-perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan. Baik itu mendzalimi diri sendiri maupun orang lain. Seperti menampar pipi, pipinya sendiri, mendzalimi diri sendiri. Apa mendzalimi orang lain? Anggota badannya digerakkan untuk mendzalimi orang lain. Jika sahabat, ini segala apa yang ada di baik itu jiwa maupun lisan maupun anggota badan ini benar-benar ditahan. Jangan sampai melakukan atau membuat sesuatu yang melanggar sampai kepada keharaman. Berapa banyak orang yang tidak bisa menahan jiwanya, akhirnya terjatuh ke dalam atau jiwanya menjadi terganggu karena tidak bisa menahan jiwanya. Tangan dan juga anggota badannya. Asabul salah satu aksan. Sabarnya ada tiga macam. Arulah sabrun ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian, tetap bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah yang selalu berzikir di pagi dan sore hari dengan mengharapkan ridha Allah, wajah Allah. Sehingga bersabar di atas ketaatan kepada Allah SWT sesuatu yang dituntut. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah SWT sampai kapan? Sampai mati. Sampai nyawa tercabut dari badannya. Sehingga ketaatan kepada Allah SWT ini membutuhkan modal, membutuhkan kesiapan jiwa, maklumat, ilmu syariat, sunnah Rasulullah SAW agar tetap di setiap kondisi, baik itu senang atau tidak senang, baik itu longgar atau sempit, dia tetap taat kepada Allah SWT. Menguntungkan atau tidak menguntungkan dirinya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang kedua, sudah sabar ala ma'asirah, an ma'asirah, bersabar untuk meninggalkan atau menjauhi kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjauhi kemaksiatan ini perlu dengan kesabaran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. As-sijnu ahabbu ilayya mimman an yad'u ilayhi. Penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti ajakan wanita-wanita yang mengajak untuk berzina. Seorang pemuda juga harus punya kesabaran. Karena seorang pemuda ini lebih-lebih besar nekat dan nafsunya. Sehingga dituntut banyak kesabarannya. Emosinya sangat besar dibanding dengan seorang yang telah tua, sehingga membutuhkan kesabaran yang besar bagi seorang pemuda. Asalisa wa sabran ala agadari lahir alama, bersabar di atas takdir Allah SWT yang menyakitkan. Wasbir kama sabara ul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang mengambil perjanjian dengan kuat. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, untuk membawa risalah Allah SWT kepada umatnya. Karena para rasul adalah contoh orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah SWT, tentunya penuh dengan ujian-ujian yang menyakitkan. Jadi ini adalah takdir Allah SWT. Bahkan Nabi kita yaitu Rasulullah SAW, orang yang paling besar ujiannya, namun juga paling besar kesabarannya. Ya, tatkala Allah SWT menakdirkan kita mendapatkan kesukaran, mendapatkan kesempitan, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, maka semuanya dikembalikan kepada Allah SWT bahwa itu semuanya adalah menjadi ketetapan. Sehingga kita apa? Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga bersabar. Sehingga orang yang terkena musibah tidak ada istilah menyalahkan pihak sana pihak sini, penaikan ini dan itu. Maka semuanya dikembalikan kepada dirinya, dikoreksi, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah terjadi dan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan menimpa dirinya. Sehingga tatkala dirinya mendapatkan cobaan-cobaan yang menyakitkan, maka akhirnya apa? Introspeksi dirinya sendiri. Dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar, ini akan menyebabkan apa? Mendatangkan bala dan bencana. Dari Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga dengannya kita bisa memperbaiki diri-diri kita. Allah taala, ya Allah semoga firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Ma asaba min musibatin bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa Allah bi kulli syai'. Apa yang menimpa seseorang dari sesuatu berupa musibah-musibah illaa bi idznillah, kecuali itu adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ya diqalbah, itu barang siapa yang mengetahui dan mempercayai bahwasanya musibah-musibah tersebut ketetapan dari Allah dan takdir Allah SWT, maka Allah SWT akan menunjuki hatinya, yaitu apa? Menjadikan dirinya bersabar, hatinya bersabar dan ridho, rela terhadap musibah yang menimpa dirinya. Allah dikuli syaitin alim, dan Allah semata zat yang ilmunya sangat luas, tidak terbatas, tidak ada yang samar bagi Allah SWT, baik itu di dalam bumi maupun di luar bumi, di alam semesta yang nampak maupun yang tidak nampak, maka Allah SWT mengetahui. Para syarih lagi mau berkata asyik ijmalin secara global dalam ayat tersebut, yukbirun Allah subhanahu wa ta'ala bihadil ayat anahuma min musibadin minal masyaib ilafi syahsin nas sawa'un bi nafsihi aw ma'lihi aw ghairiha wa qad jarat fi qalbihi wa qadarihi annafir lam ha. Allah SWT menghabarkan kepada kita dalam ayat tersebut bahwasanya tidak ada musibah dari musibah yang menimpa seseorang dari kalangan manusia, baik itu menimpa musibah yang mengenai jiwanya, seperti apa? Ditinggal orang-orang yang dicintainya, ini akan apa? Sebagai musibah jiwanya yang dulunya dicintai, nah dia ada atau menemui kegagalan usahanya, ini apa? Jiwanya ya kena musibah, atau musibah mengenai hartanya, hartanya amblas, hancur, hilang, terbakar, kena musibah. Atau yang selainnya, kecuali itu berjalan sebagaimana ketentuan Allah dan takdirnya, yang mesti berlaku, yang mesti terjadi dan tidak bisa dielakkan. Sehingga bagi hamba ini yang bisanya menerima baik itu sabar maupun tidak sabar, pasti akan mengenai. Ada yang mengenai seorang mukmin, dia akan bersabar, maka besar pahalanya di sisi Allah SWT. Ada pun orang yang tidak ada kesabaran, maka akan menambah dirinya jauh dari Allah SWT. Wa anna man yasduku bi anna hadhihi al-masa'iba jadiyatan bi qadarillahi wa qadarihi la budda anna Allaha sayuwaffiquhu ila ridha biha. Fakal wa ma'ni nadi ila hikmatillah. Dan barang siapa yang membenarkan bahwasanya musibah-musibah tersebut akan berlaku, akan terjadi dengan ketentuan Allah SWT dan takdirnya yang mesti harus terjadi, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan taufik, hidayah kepada hatinya menjadi ridho, rela mendapatkan musibah dari Allah SWT dan tetap tenang jiwanya. Menerima musibah-musibah tersebut sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hikmah daripada musibah tersebut sebagai teguran bagi seorang mukmin untuk memperbaiki dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dan dosa dan salah. Agar tidak apa, terus berkelasan dan berjalan. Sehingga dengan adanya musibah, dia akan mengoreksi dirinya dan akan menghentikan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Inna Allaha alimun bima yasrubu ibaduhu bihim Ra'ubur Rahim. Karena Allah SWT zat yang maha mengetahui apa-apa yang menjadikan baik untuk hamba-hambanya dengan apa? Dengan ditimpakan musibah. Dan ini bentuk bahwasanya Allah SWT zat yang maha Ra'ubur Rahim, maha lembut dan maha kasih sayang, menegur dengan apa? Musibah. Sehingga tatkala dia bersabar, tidaklah akan menambah kecuali apa? Kebaikan. Akan menambah kebaikan karena dia mendapatkan pahala kesabaran. Kalau Allah rahmahullah ta'ala, kalau Syarah rahmahullah ta'ala, apa faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut? Allah yang pertama, anna syarah al-khair muqaddara min Allah ta'ala. Bahwasanya kejelekan itu seperti kebaikan yang telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana pemahaman Qadariyah dan tidak sebagaimana pemahaman orang-orang Majusi. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan. Namun semuanya ini datang dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan kejelekan. Asalnya bayanu nikmatil imani wa annahu sababun li hidayatil qalbi wal istiqrarin nafsi. Yang kedua, keterangan adanya kenikmatan iman. Gimana orang mendapatkan musibah kalau mendapatkan kenikmatan iman? Iya. Dengan musibah maka dia akan apa? Akan teringat bahwasanya dirinya sedang apa? Diingatkan oleh Allah SWT. Sehingga yang dahulunya imannya berkurang, akhir setelah mendapatkan musibah maka imannya akan menjadi benar. Ini adalah termasuk nikmat iman. Dan ini akan menjadikan sebab hati ini mendapatkan hidayah, petunjuk. Yaitu apa? Berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah Allah SWT menimpakan kepada hambanya kecuali apa? Kebaikan. Walaupun itu berupa musibah yang menyakitkan, sehingga hatinya akan rela ridho terhadap keputusan Allah SWT. Dan juga mendapatkan apa? Mendapatkan ketetapan jiwa. Jiwanya tegar walaupun tertimpa musibah yang menyakitkan. Sehingga tidak stres, tidak sedih, tidak goncang yang akan mempengaruhi jiwanya. Kalau sedih ya, orang sedih itu tabiat, namun sedih yang tidak Allah membawa dirinya kepada yang merusak, sehingga jiwanya tetap tegar. Asasah bayan ihatati illahi bi kulli syai'in. Keterangan tentang ilmu Allah SWT adalah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada tempat sembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk ini diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dia berbuat baik maupun berbuat jelek. Sehingga tatkala berbuat baik tidak perlu apa? Diperlihatkan oleh manusia. Semuanya untuk Allah SWT. Dan tatkala dia berbuat jelek, maka dia sadar bahwasanya dia sedang dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. Sehingga kita tidak terus menerus musyrikun dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Ar-Rabi'ah anna min sawabil hasanatu hasanatu al-hasanata ba'duha. Bahwasanya dari ganjaran atau dari balasan perbuatan adalah kebaikan, adalah kebaikan juga. Orang yang tertimpa musibah kemudian dia bersabar itulah kebaikan. Maka Allah SWT nanti akan membalas dengan kebaikan, dengan pahala yang besar. Sebaliknya, kejelekan juga akan dibalas dengan kejelekan. Al-Khamisah anna hidayat at-taufiq min khasaisi Allah ta'ala. Beratnya hidayah taufiq khusus Allah SWT. Hidayahnya bisa rela ridho terhadap takdir dan keputusan Allah SWT. Ini bentuk apa? Hidayah taufiq menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufiq. Pada ayat ini bab sun ayat yang terbarat ayat kalima ala anna sabar dari Allah wa adamul jazak mati iman billah. Mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas sesungguhnya bersabar terhadap takdir-takdir Allah SWT dan tidak goncang jiwanya, tidak stres, tidak mengingkari terhadap takdir Allah SWT dan tidak bersuudzon atau berburuk sangka terhadap Allah SWT. Maka ini termasuk dari alamat tanda-tanda keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'alam surah barakallahu alaikum wa sallallahu alaikum wa sallam. Thank you.